Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid, dan kita masih pada bab Maja fi Sihir, bab dalil-dalil yang datang dan menjelaskan tentang masalah sihir, dan bahwasanya perbuatan sihir merupakan kufrun billahi azza wa jalla wa syirkun bihi. Oleh karena itu, Al-Musannif rahimahullah ta'ala membawakan permasalahan dunia tobat ini di kitab Tauhid. Dan juga pada keluhan atau kajian sebelumnya, telah kita sedikit singgung atau sebutkan beberapa masalah-masalah yang terkait dengan sihir. Bahasanya yang namanya sihir secara globalnya terbagi menjadi sihrun hakiki ataupun sihrun takhyili, dan keduanya merupakan kufrun wa syirkun billahi azza wa jalla. Maka setelah kita sebutkan tafsirul hukum dan juga beberapa masalah yang terkait dengan masalah sihir, kita akan baca adillah atau dalil-dalil yang dibawakan oleh al-musannif fi hadza al-bab. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر باب دليل yang datang serta menjelaskan tentang masalah sihir. وقوله تعالى dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجن والطاغوت. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh mereka telah mengetahui, memahami, yakni orang-orang ahlul kitab, la siyama minal yahud, orang-orang Yahudi. Mereka tahu bahwasanya barang siapa yang membeli sihir tersebut, yakni menggunakan dan mempraktikkan sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq, dia sama sekali tidak mendapatkan sedikit pun bagian di kehidupan akhirat. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela ahlul kitab ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya malaikat Harut wa Marut yang mengajarkan kepada Bani Israel ketika itu praktek dan amalan sihir, imtihanan wa ikhtibaran, sebagai bentuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, manakah di antara mereka yang tetap istiqamah mempertahankan al-iman billah, mempertahankan tauhid dan akidahnya dengan yang rela menjual agamanya demi mendapatkan kemampuan-kemampuan yang bisa dilakukan dengan sihir. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini bahwasanya Bani Israel mereka pada hakikatnya tahu, paham ketika mereka melakukan dan mempraktekkan sihir tersebut, kata Allah, ma lahu fil akhirati min khalaq, maka mereka sama sekali tidak mendapatkan sedikit pun bagian dari akhirat. Artinya mereka kufur. Sehingga dari ayat ini kita bisa memetik faedah, dan itu merupakan syahid dari al-ayat bahwasanya amal sihir kufrun wa syirkun billahi azza wa jalla, dan menjadikan pelakunya tidak mendapatkan bagian sedikit pun di kehidupan akhirat, yakni tidak mendapatkan ajal. ثواب من الله سبحانه وتعالى. عمله حابط seluruh amalannya gugur. Maka ini syahid dari ayat. Begitu juga di antara ayat yang menjelaskan kebatilan atau kufurnya perbuatan sihir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur." Dan malaikat Harun dan Marun tidak mengajarkan kepada seorang pun dari kalangan Bani Israel sampai memberikan nasihat kepada mereka. Kita tahu bahwasanya malaikat Harun dan Marun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian kepada Bani Israel. Namun ketika mereka hendak mengajarkan sihir, mereka memberikan nasihat, mengingatkan lagi kepada Bani Israel, hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur, sampai mereka mengatakan dan menasihati, sesungguhnya kami ini semata-mata ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, fitnah fala takfur, maka janganlah kalian dulu kufur, yakni dengan melakukan praktek sihir. Nah, maka ayat ini juga menjelaskan bukalan sihir, batilnya perbuatan sihir dan kekufurannya. Di antaranya juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan Bani Israel yang mengatakan bahwasanya perbuatan sihir ini juga dilakukan oleh Nabi Sulaiman, sehingga menisbahkan perbuatan sihir di mana Nabi Sulaiman ditundukkan kepada beliau sebagai mukjizat min Allah Subhanahu wa taala, jin-jin dan syaitan tunduk kepada beliau. Maka Bani Israel ketika itu menganggap apa yang mereka lakukan, mereka mendapatkannya dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun melakukannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala membantah, "Wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Dan Nabi Sulaiman sama sekali tidak melakukan kekufuran, yakni melakukan amalan sihir dan praktek sihir sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel ketika itu. Namun kata Allah, syaitanlah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihra, karena mengajarkan manusia sihir. Naam. Kemudian berikutnya kata Al-Musannif rahimahullah ta'ala wa qawluhu, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'minuna bil jibti wa tawud. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala mencela Bani Israel, mereka beriman dan percaya kepada al-jibtu dan tawud. Dan telah lalu pembahasan pada bab sebelumnya tentang makna al-jibtu. Bahasanya makna yang am atau definisi yang am terhadap al-jibtu adalah ismun amun lima fihi min itti'a'il ilmi al-ghaib. Ismun amun lima fihi min itti'a'il ilmi al-ghaib. Itu al-jibtu. Nama yang bersifat umum yang mencakup seluruh perkara-perkara yang terkandung di dalamnya pengakuan bahwasanya dia bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, ini disebut dengan al-jibt. Atau yang biasa diistilahkan oleh kita dengan ramalan. Maka min sifati ahli kitab, di antara sifatnya ahli kitab min qabl, mereka percaya kepada ramalan-ramalan. Percaya kepada Orang-orang dari kalangan al-kahanah, dukun-dukun, ataupun paranormal, ataupun istilah-istilah yang lainnya, baik itu dengan cara membaca kitab-kitab tertentu, kitab-kitab pegangan para peramal berdasarkan kitab ini, berdasarkan kitab itu, atau yang mereka anggap itu sebagai wangsit, ilham, atau penerangan indera keenam. Atau dengan cara qiraatu al-yad, membaca telapak tangankah, atau qiraatu al-fijan, membaca cangkir-cangkir retakan yang terdapat di dalamnya, atau retakan tulang ketika dibakar, atau membaca ar-ramal, pasir yang terdapat padanya ukiran-ukiran atau garis-garis tertentu, atau yang marak di zaman sekarang dengan di kalangan kaum muda dengan zodiak, membaca ramalan menurut rasi bintang. Maka ini adalah sifat-sifat jahiliyah. Percaya terhadap perkara-perkara tersebut adalah min sifatil jahiliyah, min sifati ahli kitab. Nah, wattaghut, adapun taghut juga telah lalu pembahasan. Kata Imam Al-Qayyim rahimallahu taala, at-taghut kullu ma tajawaza al-'abdu bihi haddahu min ma'budin au madhu'in au muta'. Setiap perkara yang menjadikan seorang hamba itu melewati batasnya, baik taghut tersebut berupa ma'bud, sesuatu yang disembahkan, kal asnam, seperti berhala-berhala, au madhu', ataukah yang diikuti, seperti ulama su' wa dhalal, du'atu syirik, du'atul kufur, au muta', atau orang yang ditaati. Nah, maka ini juga disebut sebagai taghut. Ini definisi secara global yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Maka begitu pula ahlu kita selain beriman kepada al-jibtu, mereka juga beriman kepada at-taghut. Dan selain dari ayat ini atau keterkaitan ayat ini dengan bab di mana al-bab membahas tentang as-sihir, keterkaitannya adalah sebagian salaf, dan nanti juga beliau akan nukilkan ucapan Umar bahwasanya di antara tafsir al-jibtu adalah sihir. Al-jibtu di antara tafsirnya dari Umar bin Khattab adalah as-sihir. Maka syahidnya dengan melihat tafsir Umar bin Khattab dari asar salaf terkait tafsir ayat ini, baru kita memahami keterkaitan ayat ini dengan al-bab. Di mana min sifat ahli kitab, mereka orang-orang yang percaya dan mengimani sihir, mengamalkan sihir, dan beriman kepada taghut. Wa hadza ala sabilil dzam. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk mencela dan mentahdzir, memperingatkan kaum mukminin atau umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan-perbuatan mereka. Kemudian kata al-musannif rahimahullahu taala, qala Umar, al-jibtu as-sihr wa at-taghut asy-syaitan. Berkata Umar, al-jibtu, yakni yang terdapat di dalam ayat yang baru saja kita baca, maknanya adalah sihir, kata Umar. Wat-taghut syaitan, dan taghut maknanya atau tafsirnya adalah syaitan. Dan dijelaskan oleh ulama-ulama, tafsir salaf ketika mereka menafsirkan makna sebuah ayat atau makna sebuah lafaz yang terkandung di dalam ayat, kebanyakan tafsir mereka bukan dalam bentuk tafsir menjelaskan makna tersebut dengan makna am, makna yang sifatnya umum, mendefinisikan dengan definisi yang mencangkup seluruh jenis-jenisnya, jami' mani'. Namun kebanyakan tafsir salaf mereka sering menafsirkan dengan mithal, mencontohkan. Contohnya yang baru saja kita baca. Qala Umar, al-jibtu as-sihr, at-taghut syaitan, Umar menafsirkan taghut dengan syaitan, padahal taghut tidak semata-mata syaitan. Taghut macam-macam bentuknya. Wala maksud dhalal itu juga taghut. Ar-ruhban, pendeta-pendeta, uskup-uskup, mereka juga taghut. Namun para salaf ketika menafsirkan sebuah lafaz di dalam ayat seringnya dengan metode yang disebut oleh para ulama tafsir, tafsirun bil mithal, menafsirkan sesuatu dengan memberikan contohnya. Pemadanan, ketika ada orang ajam menanyakan apa itu makna khubus, khubus, ish khubus, apa itu khubus, kemudian orang Arab bawa salah satu contoh roti, ada khubus, ada khubus, membawa satu jenis roti tertentu. Bukan berarti ketika beliau mencontohkan ada khubus, ini maknanya khubus cuma sebatas satu jenis roti ini saja. Namun yang namanya roti banyak macamnya. Ada yang basah, ada yang kering. Tapi maksudnya di situ adalah hada misal, misal khubus. Nah, maka begitu pula pada asar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ini. Namun dengan asyarif atau dengan asar Umar bin Khattab terhadap tafsir ayat yang baru kita baca, kita bisa memahami munasabat al-ayat bil-bab, keterkaitan bab atau terkaitan ayat dengan al-bab. Bahasanya yu'minuna bil jibti wa taghut, ahlul kitab beriman kepada al-jibtu, yakni beriman kepada sihir, mengamalkan sihir. Baru dengan tafsir Umar ini kita bisa memahami keterkaitan ayat ini dengan al-bab. Kemudian berikutnya beliau membawakan asar dari Jabir. Qala rahimahullah ta'ala wa qala Jabir. Dan berkata Jabir, at-tawaghit kuhanun kana yanzilu alaihim syaitan fi kulli hayyin wahidun. Kata Jabir, yang disebut tawaghit adalah para perama-perama atau dukun-dukun yang biasa turun kepada mereka syaitan, setan-setan, jin. Di mana pada setiap desa itu biasanya ada satu. Maka dari Jabir beliau juga menafsirkan makna tawhid atau tawari di sini dengan diantaranya al-kahana, kuhan, ramal, dukun. Mereka juga disebut sebagai tawhid, yang biasa turun kepada mereka syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal unabbiukum 'ala man tanazzalu syayatin tanazzalu 'ala kulli affakin azim." Maukah aku beritahu kepada kalian kepada siapakah syaitan-syaitan itu turun datang? Tanazzalu 'ala kulli affakin azim. Mereka biasa turun, mereka biasa datang kepada orang-orang yang affak, banyak dustanya. Yani peramal. Yang namanya peramal itu paling banyak dustanya. Aktsarun nasi kadziban al-kuhan. Orang yang paling banyak dustanya adalah para dukun, peramal. Azim juga banyak dustanya. Nah, kafir bahkan bila di azza wa jalla. Maka Jabir menyebut al-kuhan sebagai tawaghit, mereka tawhut-tawhut. Walil asafi syadid, dan sangat disayangkan sekali justru di zaman sekarang yang namanya al-kuhan, peramal-peramal, baik itu disebut sebagai ki, bar, ba, ataupun istilah-istilah lainnya. Ketika dia membaca seseorang, membaca yang terjadi pada dirinya, apa yang akan terjadi pada tahun 2021, demikian dan demikian. Hautail kuhan, la yajuzu tasdiquhum, tidak boleh untuk mempercaya mereka. Bahkan mereka adalah tawhut. Yang kata Rasulullah SAW, man ataka inan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima uzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi peramal, dukun, dengan berbagai macam bentuknya dan jenisnya, entah itu dengan membaca telapak tangan, wangsit, atau melalui